Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman nafi'an wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfad a'inin. Ma'ashara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan asma, al-asma al-husna yang ke-76, al-waris. Nama Allah Ta'ala al-waris, al-waris Allah yang maha mewarisi, mewarisi seluruh ciptaannya. Dikatakan Allah mewarisi dari seluruh yang diciptakan. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada setelah semua makhluknya fana. Setelah makhluknya hancur, binasa, Allah Ta'ala masih tetap ada. Karena Allah yang menciptakan dan yang memiliki segala sesuatu, sehingga segala sesuatu tatkala hancur dan binasa, pemiliknya, penciptanya tetap ada. Dia yang mewarisi. Inna narithul ardo wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya surat Al-Anbiya, inna nahnu narithul arda, sesungguhnya kami yang mewarisi bumi. Wa man 'alaiha, dan apa saja yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami mereka akan kembali. Surat Maryam ayat 40. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala yang ada, langit maupun bumi maupun segala makhluk yang di atas maupun yang di bawah, yang di atas langit, yang ada di langit, yang ada di atas bumi, seluruhnya akan datang suatu hari, semuanya akan binasa, semuanya akan hancur, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk tidak hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini akan sirna dan tetap kekal Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada setelah semuanya hancur. Allah Ta'ala al-waris. Setelah fananya seluruh makhluk, maka al-waris dialah al-malik al-haqiqi. Dialah yang memiliki secara hakikat. pemilik segala sesuatu secara hakikat, karena seluruhnya hancur, Allah Ta'ala masih ada, masih tetap bakal al-waris. Sehingga sangat mengherankan sekali tatkala seseorang tahu bahwasanya Allah Ta'ala al-waris yang mewarisi, kemudian mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya kepada selain Allah. Karena selain Allah bukan al-waris. Dia ikut hancur, ikut binasa. Kecuali Allah Ta'ala al-waris, yang tetap ada dan tetap kekal, yang mewarisi segala sesuatu setelah itu semuanya hancur. Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta anak. Yang mana Zakaria ini telah tua, akan tetapi belum memiliki anak. Tapi beliau tidak putus asa minta kepada Allah Ta'ala. Wa Zakaria idnada rabbahu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Al-Anbiya 89. Dan Zakaria ketika menyeru kepada Rabbnya, minta, Rabbi wa Rabbku, jangan engkau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, dan engkau sebaik-baik yang maha mewarisi. Kenapa Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan nama Allah Ta'ala al-warith? Karena beliau ingin supaya memiliki pewaris setelah kematiannya. Setelah kematiannya, beliau berharap ingin memiliki anak yang mewarisi setelah sepeninggal beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah alam semesta semuanya hancur, setelah semuanya binasa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala al-waris. Demikian juga Zakaria tatkala meninggal berharap memiliki anak menjadi pewarisnya setelah sepeninggalnya. Maka beliau minta kepada Allah Ta'ala dengan namanya Al-Warith. Allah Ta'ala Al-Warith, maha mewarisi setelah semuanya hancur, dan Allah Ta'ala memberi warisan. Apa warisan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang Allah kehendaki? Al-Jannah. Yang mana jannah itu dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 10, ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausa. Mereka adalah orang-orang yang mendapat warisan. Yang mana mereka mendapatkan warisan berupa firdaus, jannah. Ulaika humul warithun. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah jannah yang kami wariskan kepada orang yang bertakwa dari hamba-hamba kami. Yakni apabila kita ingin mendapatkan warisan dari al-warith, yaitu jannah, maka harusnya bagaimana? Ijtahid, bersungguh-sungguhlah wahai hamba Allah dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala al-waris, mendapatkan kenikmatan dari al-waris dengan sebaik-baik warisan, yaitu al-jannah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-77, yaitu nama Allah Ta'ala al-wasi', yang maha luas. Al-wasi', yang maha luas. Allah Ta'ala al-wasi', yang maha luas, yakni maghfirahnya luas, rahmatnya luas, dan rezekinya luas. Nama-nama dan sifat-sifatnya luas. Keutamaannya luas. Ilmunya luas. Allah Ta'ala maha luas. Seluruh makhluk yang ada di bumi, manusianya, jinnya, hewannya, dan cacing yang ada di dalam tanah, ikan yang ada di dalam air, burung-burung yang ada di udara, dan serangga-serangga yang kita ketahui, yang kita lihat, dan yang tidak bisa kita lihat. Siapa yang memberikan rezeki kepada itu semuanya? Allah Ta'ala al-wasi'. Allah Ta'ala yang maha luas. Yang luas rezekinya jalla jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala luas maghfirahnya, ampunannya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Allah menjanjikan kepada kalian berupa maghfirah, ampunan, dan keutamaan. Allah maha luas, maha mengetahui. As-sahabah, di antara mereka ada yang pernah sholat, gak mengetahui arah. Akhirnya sholat dalam keadaan salah kiblatnya. Kalau sudah datang waktu sholat, mau gak mau harus sholat. Kalau gak tahu bagaimana, ya berusaha sebisanya. Kalau salah, Allah Ta'ala maha mengampuni. Apakah mengulang sholatnya? Maka tatkala berjumpa dengan Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengulang sholatnya. Karena apa? Karena fa'in fa'ayna ma tuwallu fathamma wajuhullah. Dimanapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Orang yang telah melakukan dosa, berapapun dosanya, maka jangan sampai dia mengatakan mustahil Allah akan mengampuni. Jangan berprasangka seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-wasi'. Walaupun berdosa dengan dosa yang sangat besar, telah ini dan itu, berzina, minum khamr, judi, membunuh jiwa. Berbagai dosa-dosa telah dilakukan. Jangan memiliki anggapan tidak mungkin dosaku akan diampuni. Dosaku sungguh sangat banyak sekali. Maka janganlah berprasangka demikian. Karena apa? Rahmat Allah luas. Maghfirah Allah Ta'ala luas. Inna Rabbaka wasi'ul maghfirah. An-Najm 32. Sesungguhnya Rabbmu adalah yang maha luas maghfirahnya. Allah akan ampuni berapapun dosa tersebut asalkan taubatnya benar, tidak pura-pura, taubatnya jujur, mengakui kesalahannya dan berazam tidak kembali mengulangi lagi. Dan apabila itu terkait dengan hak orang lain, maka dikembalikan haknya. Antara dia dengan Allah diampuni dosanya, berapapun dosanya. Tapi kalau terkait dengan hak orang lain, maka dia harus meminta keridhaan. Dia harus minta maaf. Minta di ridhoi. Minta kerelaannya. Kalau enggak, ya nanti akan ada kisos pada yaumul kiamah. Katakanlah misalnya ada orang yang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Kemudian dia sebelum wafat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur. Apakah Allah akan mengampuni? Allah pasti mengampuni kalau taubatnya benar, enggak pura-pura. Dan akan memasukkannya ke dalam jannah. Bahkan lebih daripada itu, yubadilullah sayyiatihim hasanat. Kalau benar ya taubatnya, Allah akan mengganti dosa-dosa yang telah dia lakukan itu, Allah ganti menjadi pahala. Ini betapa luasnya rahmat Allah. Betapa luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala maha luas rahmatnya, luas keutamaannya, luas maghfirahnya, luas ilmunya, luas nama-nama dan sifat-sifatnya. Pujilah Allah Ta'ala dengan pujian-pujian. Walaupun kita sudah memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang maksimal, sampai pada batas akhir dari kemampuan kita dalam memuji Allah, Allah Ta'ala pujiannya masih luas dari apa yang kita sebutkan, dari apa yang kita pujikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha luas, lebih luas daripada apa yang kita bayangkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW sendiri tak mampu memuji Allah Ta'ala dengan semua pujian-pujian. Sehingga apa yang katakan oleh Rasulullah? La uhsi sana'an 'alaika. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Sudah. Aku tidak bisa menghitung seluruh pujian-pujian terhadap engkau ya Rabb. Tidak bisa lagi ya, ini yang aku yang bisa sebutkan pujian-pujian. Aku tidak bisa menyebutkan pujian, seluruh pujian. Akhirnya apa? Engkau ya Rabb adalah kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya, bagaimana Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri kita tidak tahu. Bagaimana ya? Apa saja pujian-pujian tersebut kita tidak tahu. Engkau sebagaimana pujian-pujian pada dirimu sendiri. Tidak mampu kita memuji Allah Ta'ala dengan seluruh pujian. Ini menunjukkan Allah Ta'ala itu maha luas kesempurnaannya dalam hal nama dan sifat-sifatnya itu sempurna. Luas kesempurnaannya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Konsekuensi dari mengetahui nama Allah Ta'ala Al-Wasi'. Kalau kita tahu Allah Ta'ala Al-Wasi', maka hendaknya kita mengamalkan. Apa yang bisa diamalkan, diamalkan. Tidaklah kita menjadi al-wasi' juga. Menjadi orang yang lapang, yang luas. Sesuai dengan batas kemampuan. Allah Ta'ala wasi' maha luas rahmatnya. Maka kita hendaknya luas rahmat kita. Kasih sayang kita. Kepada orang-orang yang lemah. Hendaknya luas juga pemaafan kita, lapang, mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain, walaupun membalas boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan bagi kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Boleh membalas yang sesuai, akan tapi afdolnya adalah apa? Afdolnya adalah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Diejek, dicela, enggak membalas mencela, itu lebih baik. Kalau dia membalas celaan, enggak dosa, boleh. Tapi ahsannya ya tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Memaafkan. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan. Tidakkah engkau senang apabila Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kalau misalnya membalas dengan kejelekan yang sama, tidak ada pahala yang dia dapatkan. Ya sudah, kan sudah dibalas. Ya. Tapi kalau memaafkan, keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil. Allah sediakan di sana balasan atau bagian yang sangat besar. Untuk siapa? Untuk orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah Ta'ala panggil. Dan dia mendapatkan, mengambil bagiannya yang besar pada yaumul qiyamah. Mendapatkan bagian pahala yang sangat besar. Maka hendaknya kita juga luas juga ampunan kita, maaf kita kepada orang-orang yang meminta maaf kepada kita. Imam Ahmad saja yang beliau diazab, disiksa dengan siksaan yang tidak wajar, dicambuk, kemudian disiram dengan air garam, dicambuk lagi. Seandainya itu dicambukkan kepada unta, pasti unta itu akan mati. Itu saja sebelum beliau meninggal, memanggil anaknya untuk dijadikan sebagai saksi. Ketahuilah bahasanya, aku memaafkan khalifah. Aku tidak mau ada perselisihan dengan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul kiamah. Ya. Khalifah Al-Ma'mun itu kan dari keturunan Muawiyah, dan Muawiyah masih keluarga dengan Rasulullah. Muawiyah itu dikatakan khalul mu'minin, pamannya orang-orang mukmin, karena saudara perempuannya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak mau ada perselisihan dengan kerabat Rasulullah pada yaumul kiamah. Dimaafkan khalifahnya, dan juga yang mencambuk dimaafkan oleh beliau. Beliau mengatakan karena dia makan, mendapatkan rezeki, mendapatkan makan dari itu, karena upahnya dari itu, karena dia melakukan tugas Amirul Mukminin sebagai Al-Gojo, dia mendapatkan upah dari itu. Beliau memaafkan. Bahkan yang lebih daripada itu lagi, Ahmad bin Abi Du'ad, yang dia adalah tokoh Mu'tazilah yang menjadi akar dalam masalah ini, yang memprovokasi penguasa untuk membunuh Imam Ahmad, itu pun beliau memaafkan kesalahannya. Karena apa? Ya karena ada keutamaan. Siapa yang memaafkan, Allah panggil pada yaumul kiamah untuk mengambil bagiannya yang besar, pahala yang sangat besar pada yaumul kiamah. Maka kita hendaknya luas juga maaf kita, sebagaimana Allah luas maghfirahnya, Allah Ta'ala luas pemberiannya, maka kita juga luas pemberian kita. Yakni tidak bakhil, sesuai dengan kemampuan, terutama dengan keluarganya, enggak bakhil. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, wa man qadara 'alai rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah seseorang itu meninfakkan kepada keluarganya apabila dia diberi keluasan, maka hendaklah dia menafkahi keluarganya itu sesuai dengan keluasan tersebut. Kalau dikasih Allah Subhanahu wa taala rezeki lagi, insyaallah alhamdulillah ini hasilnya tidak seperti kemarin, lebih banyak, maka memberi nafkah juga lebih banyak daripada kemarin. Kalau disempitkan oleh Allah Ta'ala rezekinya, maka berilah sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Ya, ini tidak bakhil kepada keluarganya, tidak bakhil kepada orang-orang yang di sekitarnya, tidak bakhil untuk bersedekah. Ya, itu lapang, luas pemberiannya, sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selama tidak sampai kepada tingkatan tabdzir, berfoya-foya, mubazir, ya, tidak sampai pada derajat demikian. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang ke-78, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wadud. Al-Wadud yang mencintai. Allah Ta'ala Al-Wadud, mencintai dan dicintai. Allah subhanahu wa ta'ala dicintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau sholat lail dikatakan sampai kakinya bengkak. Kenapa demikian? Karena cinta kepada Rabb-nya. Yakni orang yang cinta, maka dia siap mengorbankan dirinya, siap melakukan apa yang disenangi oleh yang dicintai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail sampai seperti itu keadaannya. Karena cinta. Karena cinta ini sehingga sesuatu yang seharusnya itu berat menjadi ringan. As-Sajjad, yakni yang dijuluki As-Sajjad, yaitu siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, yaitu Ali Zainul Abidin. Itu dikatakan Sajjad. Kenapa? Karena dikatakan bahwa sujudnya satu hari adalah 1000 kali sujud, yakni memperbanyak sholat-sholat sunnah pada waktu-waktu selain waktu-waktu larangan. Dengan sebab itu dijuluki Sajjad. Kenapa kok sanggup untuk bersujud kepada Allah Ta'ala dengan sujud yang begitu banyak, banyak sholatnya? Cinta. Ya, karena cinta itu sehingga ringan. Yang kalau enggak cinta ya berat. Ya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang menjadikan kita semangat untuk ibadah adalah apa? Mahabbah. Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala Al-Wadud yang mencintai. Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala yuhibbul mutawakkilin, mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yuhibbus sabirin, cinta kepada orang-orang yang sabar. Yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbul mutatahirin, mencintai orang-orang yang bersuci. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat dengan kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl 18. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat dengan kenikmatan yang tidak terhitung, kenapa kita tidak mencintainya? Melihat ini nikmat dari Allah. Bisa mendengar itu nikmat dari Allah. Bisa bicara itu nikmat dari Allah. Bisa memegang, bisa berjalan, itu nikmat dari Allah. Nikmat makan, minum, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat apa? Yang zahir, yang tampak. kemudahan-kemudahan itu nikmat dari Allah. Punya fasilitas itu nikmat dari Allah. Nikmat-nikmat yang zahir, belum lagi nikmat yang batin, yaitu diberi ketentraman jiwa, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, hidayah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mahabbah dan sebagainya. Ini nikmat-nikmat yang batin yang tidak dilihat. Baik itu nikmat zahir maupun batin itu sangat banyak dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kalau begitu, kenapa tidak cinta kepada Allah? Mestinya harus cinta. Ya mana ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya mana cinta itu ya bertingkat-tingkat. Ada cintanya itu sedikit, ada yang cintanya itu agak banyak, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi sekali. Kalau kita ibadah enggak semangat, ibadah misalnya malas, berarti cintanya itu enggak banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat betapa nikmat-nikmat Allah taala pada diri kita sangat banyak sekali. Nikmat yang tertinggi adalah apa? Hidayah, nikmatul hidayah. Kalaulah Allah taala tidak memberikan kepada kita hidayah, pasti kita menjadi orang kafir dan nanti kekal di neraka. Kalaulah seandainya kita dilahirkan oleh orang tua Nasrani, mungkin kita Nasrani. Dilahirkan oleh orang tua Yahudi, mungkin kita Yahudi. Kalaulah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui sunnah. Kita tidak bisa membedakan antara al-haq al-batil, tidak bisa mengetahui sunnah dan bid'ah. Tidak tahu antara syirik dan tauhid dan syirik, ta'ah dan maksiyah. Itu semuanya adalah hidayah dari Allah taala. Maka patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah taala. Maka nikmat-nikmat ini apabila kita mau memperhatikan nikmat Allah taala pada diri kita, maka akan muncul mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang kita baca, memperbanyak membaca Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah ta'ala yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, kalau kita pelajari dan kita amalkan, menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir, maka itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kemaksiatan, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah. Kalau orang banyak melakukan maksiat, maka cintanya akan turun kepada Allah. Sehingga sesuai dengan turunnya mahabbah, maka semangat ibadahnya juga akan turun. Sesuai turunnya tingkatan mahabbah, maka sebagaimana itu pula semangat kita akan turun dalam ibadah kepada Allah. Karena semakin banyak maksiat, semakin turun mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat, maka semakin naik mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena konsekuensi dari mencintai adalah apa? Mentaati yang dia cintai. Harus begitu ya. Gak mungkin seorang mengatakan cinta tapi bermaksiat kepada yang dicintai. Akan tetapi membangkang kepada yang di cintai. Berarti itu adalah pengakuan palsu. Ngaku-ngaku saja. Sebenarnya dia tidak cinta. Cinta itu mengharuskan mentaati yang dia cintai. Dan juga konsekuensi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian wahai orang-orang yang beriman cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Taatilah aku, taatilah Rasulullah. Allah akan cinta kepada kalian. Ini yang kedua. Yang pertama, cinta kepada Allah, maka hendaklah mentaati Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah, maka taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, maka harusnya apa? Jangan sampai lupa kepada yang dicintai. Jangan sampai lupa dengan Allah. Yakni selalulah menyebut-nyebut yang kita cintai. Ya, sebagaimana kalau kita cinta senang kepada perempuan, maka akan selalu kita bayangkan, selalu kita sebut-sebut namanya. Kalau cinta kepada Allah, selalulah kita membayangkan, ya, membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di dalam benak kita. Dan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut namanya. Menyebut sifat-sifatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, cinta kepada Allah, hendaklah kita membaca kalamnya, membaca kitabnya, Al-Quran. Jauhilah larangan-larangannya dan lakukanlah perintah-perintahnya. Ya, maka dengan itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini upaya-upaya supaya kita dicintai oleh Allah. Taatilah dan sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah kalamnya, bacalah Al-Qur'an. Lakukan perintahnya. Jauhkan larangan, jauhilah larangan-larangannya. Itu adalah upaya supaya kita dicintai. Karena perkaranya itu bukan mencintai, bagaimana kita supaya dicintai. Kalau mencintai, setiap muslim pasti mengaku cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah cinta kepadanya? Belum tentu. Maka yang dituntut adalah bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhal adzan dulu. Baik. Yang ke-79, nama Allah taala Al-Wakil, yang maha penolong. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha penolong, maka mengapa kita mesti takut? Ada yang menolong. Mengapa mesti kita takut kepada musuh? Mengapa mesti kita takut untuk mengatakan al-haq? Mengapa kita mesti takut, ya, rizki untuk diri kita dan juga anak-anak kita? Kalau kita yakin Allah Ta'ala Al-Wakil, yang maha menolong. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan Dia sebaik-baik penolong. Maka api yang tabiatnya panas berubah menjadi dingin. Dan juga orang-orang musyrikin tatkala perang Uhud, yang mana Rasulullah dan para sahabat kalah dalam perang Uhud, banyak yang terluka dan banyak yang terbunuh. Dalam keadaan demikian, ma'asyar muslimin, ada berita bahwa orang-orang musyrikin mereka mengumpulkan pasukan lagi dan akan menyusul para sahabat di Madinah dan akan menghabisi para sahabat di Madinah. Maka apa yang dikatakan oleh para sahabat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Akhirnya apakah terjadi? Tidak terjadi. Orang-orang musyrikin pun takut, khawatir. Dalam perang Uhud saja seperti ini. Orang-orang musyrikin pada awalnya diporak-porandakan, terus kemudian berbalik keadaan kaum muslimin yang diporak-porandakan. Dalam keadaan sedikit saja, mereka kaum muslimin masih bisa bertahan. Ya, apalagi kalau banyak, kalau kembali ke Madinah kan lebih banyak pasukannya. Sehingga orang-orang musyrikin pun gentar. Ya, para sahabat tawakalnya kepada Allah Ta'ala Al-Wakil. Sehingga barang siapa yang kita yakin, barang siapa di antara kita yang yakin Allah Ta'ala Al-Wakil, maka tawakalnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertawakal kepada selainnya. Karena Allah Ta'ala Al-Wakil yatakaffal, yang menjamin hambanya. Allah Ta'ala Al-Wakil yang menjaga hamba. Allah Ta'ala Al-Wakil, maka kita tidak takut dari segala sesuatu, karena kita memiliki sandaran yaitu Allah Ta'ala Al-Wakil yang maha menolong. Karena Allah Ta'ala selalu bersama kita. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ditolong oleh Allah Ta'ala Al-Wakil, menolong Nabi Musa. Yaitu apa? Tatkala di depan laut, kemudian di belakang adalah tentaranya Fir'aun. Mau lari kemana? Allah Ta'ala menyelamatkan Musa dan bersama dengan sahabat-sahabatnya, sehingga laut itu menjadi kering, sehingga bisa digunakan untuk berjalan. Allah Ta'ala memberikan keamanan kepada Yunus, menolong Yunus alaihi salatu wassalam. Dia dikeluarkan dari perut ikan yang besar. Allah Ta'ala Al-Wakil memberikan pertolongan kepada Nabi Ayyub, disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakitnya, sehingga istri dan anak-anaknya pun mau kembali kepada Ayyub, dan hartanya pun menjadi banyak setelah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gua, gua Tsur, tatkala beliau hendak hijrah ke Madinah. Beliau sembunyi di dalam gua. Allah Ta'ala Al-Wakil menyelamatkan. Yang mana orang-orang musyrikin mereka mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad bersama dengan sahabatnya hidup maupun mati, hadiahnya 100 ekor unta. Mereka pun berlomba-lomba mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kaki-kaki bukit, di lembah-lembah, ditelusuri, dan akhirnya ada sebagian dari orang-orang musyrikin berhasil mendekat ke dalam, mendekat kepada gua yang Rasulullah dengan Abu Bakar sembunyi di dalamnya. Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka mau menundukkan kepalanya ke bawah, niscaya mereka akan bisa melihat kami. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallah ma'ana. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut, Allah bersama kita. Sudah ada di mulut gua. Seandainya mau menundukkan kepalanya ke bawah, niscaya akan melihat Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Allah Al-Wakil melindungi. Allah Ta'ala Al-Wakil menolong. Maka masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, barang siapa yang yakin terhadap nama Allah Ta'ala Al-Wakil, sehingga dia bertawakalnya hanya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang tawakalnya kepada Allah, maka Allah menjadi pencukup baginya, pencukup yang menolongnya, yang menjaga, yang menjaminnya. Maka untuk itu masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita selalu senantiasa bersandar kepada Al-Wakil. Kalau kita tahu Allah Ta'ala Al-Wakil, maka kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aktivitas. Jangan bertawakal kepada usaha. Usaha itu hanyalah sebagai sebab. Akan tetapi yang menjadikan sebab itu berhasil ataukah tidak, itu adalah Al-Wakil, Allah yang Maha Penolong. Dalam melakukan semua aktivitas, baik itu usaha, kerja, berobat, ya, baik itu safar atau mencari pasangan dan sebagainya, usaha harus lakukan usaha. Akan tetapi hasilnya kita sandarkan, kita bertawakal kepada Al-Wakil yang Maha Menolong, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wakil memberikan kemudahan terhadap urusan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته